Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah di dalam kitabnya tentang keutamaan ilmu, fadhail ilmu ahluhu, dan itu keutamaan ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu. Ketika beliau menjelaskan bahwasannya seseorang talab ilmu hendaknya ia mempunyai niatan al-ikhlas ketika dia mencari ilmu, dan selain itu pula hendaknya ia mempunyai niat untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan juga dari orang lain. Yang hal itu tidak ada bandingannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad, la ya'budu syai', tidak ada bandingannya ketika dengan apapun. Karena memang ya ikhwan, asbab atau sebab terjadinya seseorang menyimpang dari kebenaran itu karena jahil, dan ia tidak mempunyai niatan ketika mencari ilmu tersebut untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Maghrur, tertipu dengan sedikit ilmu yang ia dapat. Maka pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kaki-kaki kita untuk melangkah ke masjid yang mulia ini dalam rangka kita ibadah kepada Allah, dan juga dalam rangka keinginan kita ingin lepas dari kebodohan itu. Nah, dan insya Allah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mencoba membaca risalah yang kecil yang ditulis oleh Abdul Baghdad Badaruddin Muhammad Al-Ghazi yang wafat pada tahun 1984 Hijriah, yaitu tentang adabul ashrah wa zikru suhbah wal ukhuwah, tentang adab-adab kita bergaul, imma bergaul dengan ya muamalah kita dengan orang lain, baik dengan orang yang di bawah kita maupun orang yang lebih tua dari kita, kemudian juga termasuk pergaulan dengan istri, anak kita, tetangga kita, dan yang lain-lainnya daripada orang-orang yang dekat dengan kita atau orang yang jauh dengan kita. Dan ini adalah salah satu bentuk usaha kita untuk menghilangkan kejahilan tersebut, sehingga pembuktian kita dan juga pembuktian kita terhadap pengakuan kita bahwasanya kita mengikuti manhaj salaf, di mana manhaj salafiyah itu baik dari sisi ibadah, muamalah, dan juga sisi akhlak, dan juga sisi akidah, dan juga dari sisi manhaj, seluruh sisi ini harus kita perbaiki dalam rangka kita membuktikan nahnu salafiyun, kami adalah salafi yang mengikuti jejak para sahabat dari masalah akidahnya, keyakinan-keyakinannya, dan juga metode cara itu manhaj, dan juga akhlak mereka, mengikuti akhlak mereka, dan juga masalah ibadah mereka, muamalah mereka, semua aspek dari beberapa aspek di dalam agama ini. Nah, kitab ini ditulis oleh Abu Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi, dan juga tentunya bukan hanya menyebutkan tentang Adabul Isra', dan juga di sana disebutkan tentang ya sohbah, pertemanan, mengambil teman, kepada siapa kita mengambil teman, dan bagaimana kita bergaul dengan teman. Kemudian juga menyebutkan tentang masalah al-ukhuwah, persaudaraan, yang seluruhnya ini adalah masuk pada bab tentang adab, yang masuk pada khuluqul karimah atau maka alat-alat yang mulia. Adapun terjemah beliau Abil Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi yang wafat pada tahun 984 Hijriah, nama beliau adalah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdillah Al-Ghazi Al-Amiri di Masri. Kunyahnya Abu Barakat Badruddin, lakopnya Badruddin. Saya ulangi, nama beliau adalah Muhammad Ibn Abdillah Al-Ghazi Al-Amiri Al-Dimashqi Abu Al-Barakat Badruddin. Nah, beliau adalah Faqihun Syafi'i, ulama dari mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'inya, dan beliau musyarikun bil usul wa tafsir wal hadis. Nah, mempelajari usul dan juga tafsir dan juga al hadis. Beliau lahir di Damaskus. Beliau lahir di Damaskus tahun 904 Hijriah. Dan beliau adalah ulama rahimahullah kariman muhsinan, yang mulia dan baik, pemurah, yang dermawan. Ini salah satu daripada biografi beliau. Beliau wafat pada tahun 984 Hijriah di Damaskus. Dan dikebumikan atau dikubur, dikubur di turbah, turbah Syekh Arsalan di timur, sebelah timur, atau di sebelah barat, sebelah barat di Damaskus. Jadi berapa tahun lahirnya, tahun berapa tadi? 904 Hijriah. Kemudian wafat tahun 984. Berapa tahun berarti? Ya, sahiban nazarah. Sahiban nazarah. Yang bagi kacamata. 80 berapa? Tadi lahirnya 904 Hijriah. Wafatnya 984. Jadi berapa tahun? Aywa. Ya, 86. Nah, ilmu yang barokah, dan semoga kita juga ilmu kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti para ulama. Kita masuk. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Kita merujuknya santai aja ya, jangan tegang gitu. Kita merujuk pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Sudah belajar sesalatan ya? Ya harus belajar salat usul. Itu wajib salat arsal. Nah, coba masih ingat nggak pelajarannya? Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa setiap para ulama mulai kitabnya dengan basmalah? Subhanallah. Cari yang kecemas. Hah? Yang kacamata dulu. Ayo, entek. Hah? Ayo, maaf. Alhamdulillah masih ingat. Ya. Ini mas, kalau ilmu masih ingat, buah nikmat. Ya, susah-susah nyarinya. Nah, karena mengikuti iktidaan dari Rasulullah SAW. Sebelumnya. Nah. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran dimulai dengan basmalah. Iya, dan juga di sana ada perintah dari Allah untuk kita membaca dengan nama Allah dalam surat apa tuh? Alhamdulillah. Alam tua, sauda. Abulan, ismok, ismok. Iya, Abu. Ayolah Abu Hanif. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Allah perintahkan kita untuk menyebut dengan nama Allah. Hah? Ya apa surat Al-Alaq itu? Ahsan, barakallah. Iya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini salah satu dalil tentang bahasanya perintah kita untuk memulai dengan basmalah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, الحمد لله الذي أكرم خواص عباده بألفته في الدين. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan khawas ibadah, orang-orang yang istimewa yang khusus dari kalangan hamba-hambanya dengan adanya ulfah fiddin, persatuan di dalam agama, bersatu di atas agama yang hak. Nah, ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk kita mengingatnya. Wadkur ni'matallahi alaikum idh kuntum adaan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum ikhwana. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, yang dulunya kalian hati-hati kalian itu terentang-renang cerai-berai. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan di atas dinul haq ini, agama yang benar ini, kemudian menjadi ikhwan, ya, menjadi bersaudara. Nikmat yang harus dijaga. Selain kita mendapatkan nikmat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk syukur itu harus dijaga, yaitu dengan adanya penjagaan terhadap nikmat ini, menjaga persatuan, ya, saudara di atas al-haq, nikmat di atas manhaj yang benar, manhaj salafi, akidahnya sama, rasulnya sama, yang ibadahnya sama, jalan thariqahnya sama, manhaj salafiyah, mengikuti para sahabat, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mentauhidkan Allah, ya, menghidupkan sunnah di dalam kehidupan kita. Sama-sama bareng-bareng, sama-sama kita beribadah kepada Allah, sama-sama kita menghidupkan sunnah Rasulullah, memperjuangkan sunnah Rasul, memperjuangkan agama ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus terus kita ingat, karena Allah perintahkan hal itu. Ingatlah nikmat, nikmat atas kalian. Di antara nikmat itu adalah al-ulfa. Nah, persatuan fiddin di atas agama. Nah, dan bentuk dari penjagaan terhadap nikmat ini, selain kita mengingat-ingatnya, adalah kita mempelajari mana perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan itu. Tidaklah seseorang yang saling menjalin persaudaraan karena Allah rusak kecuali karena ia tidak mengetahui perkara-perkara yang merusak daripada persaudaraan itu. Maka di sini beliau mengingatkan kepada kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang khusus dengan al-ulfah fiddin. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena di sana adanya kekuatan, kekuatan yang solid ketika al-mujtama di atas din saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, adanya ta'awun alal birri wa taqwa, dan juga adanya nasihat, saling nasihat menasihati, maka ini adalah kekuatan yang sangat besar yang ditakuti oleh musuh. Makanya syaitan begitu semangat untuk memecah belah orang-orang yang menjalin persatuan ini. Dan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika hijrah ke Madinah, ia menyatukan antara Ansar dan Muhajirin. Dia menyatukan ketika kaum Ansar di sana di adanya kabilah-kabilah dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar. Demikianlah ikhwan, ketika kita mengaku mengikuti manhaj salaf, maka jagalah nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan hati-hati kita di atas manhaj yang benar ini. Yang dulunya kita centang-perenang, ada yang dulunya ikhwan, adanya yang dulunya adalah sururi, ada yang dulunya tablighi, ada yang dulunya macam-macam sebut tahrif, ada yang macam-macam bentuknya. Ada yang tidak tahu menau, ya, memusuhi ini kelompok apa ini, pakai cana ngatung-ngatung, ya, itu menunjukkan hati kita cenderung permak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang sangat besar, senang terhadap manhaj ini, yang dulunya barangkali kita membencinya, yang dulunya kita jahil tentangnya, Allah berikan nikmat yang sangat besar. Ternyata inilah jalan tarikhah yang harus kita tempuh mengikuti jejaknya para sahabat. Nah, maka di sini beliau ingatkan dalam mukadimah ini untuk kita memuji alhamdulillahilladzi akrama khawafa ibadihi bil ulfa fid din wa waqqahum li ikram ibadihi al mukhlishin, dan yang telah memberikan kepada taufik kepada mereka li ikram ibadihi al mukhlishin, untuk memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas. Ya, yang ikhlas yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana adanya isyarat dari beliau bahwasannya ya, menjaga pergaulan adalah bentuk ibadah. Ya, bentuk ibadah. Menjaga pergaulan, pertemanan adalah ibadah. Karena menjaga agar kita tetap istiqamah di atas as-siratal mustaqim. Betapa banyak orang-orang yang dia dulunya di atas al-haq kebenaran, karena dia tidak ikhlas menempuh jalannya karena adanya kepentingan-kepentingan dunia, sehingga berpisah ya dengan temannya, atau bahkan na'udzubillah sampai memusuhinya karena ketidakikhlasannya. Maka di sana ya isyarat bahwasanya menjaga pergaulan juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk menjaga hidayah Allah agar tetap kita istiqamah dan tidak menyimpang karena akibat pertemanan. Wa zayyanahum bi akhlaqil karim. Wudu ya akhlaq. Wudu. Dan yang menghiasi mereka bil akhlaqil karimah. Sebelum kita lanjutkan, ini maksud khawas ibadah bi'ulfah fi din, ini adalah para sahabat. Iya, ini adalah para sahabat. Dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Nah, siapa dari umat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ulfah fi din? Tidak lain para sahabat. Dan tidak lain mereka-mereka yang mengikuti jejak para sahabat, yaitu orang-orang yang berada di atas manhaj salafiyah. Nah, dan yang menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia, wasima radhiyah, ya, tinggal laku yang diridai, ta'adduban bi afdalil basyariyah, karena dalam bentuk ta'dib, ya, mendidik adab terhadap manusia yang paling afdal, yaitu siapa? Sayyidil ummati Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini juga ada isyarat dari beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik dari segala sisi aspek kehidupan beragama ini. Ya, apa dalilnya? Nah, biar enggak ngantuk. Ada yang ngantuk mana tadi? Ini belakang ini. Yang gini, ayo. Antum ya. Ya. Apa dalilnya? Rasulullah suri teladan kita. biar enggak ngantuk ya. Masa Allah panitia ngasih jadwal panjang sekali. Nah, awas. Indek ya. Allah alam nusful ilm. Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo. Yang keras dong. Nah, laqadkan alaikum uswatun laqadkan alaikum fi rasulillah uswatun hasanah. Terus lanjutannya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita di dalam segala aspek kehidupan. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya ya sungguh engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Nah, dan karena memang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Rasulullah SAW dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan inilah ciri daripada umat Islam, bahwasanya mereka adalah umat yang berakhlak. Iya, umat yang berakhlak. Umat yang mempunyai budi pekerti. Umat yang mempunyai tingkah laku yang baik adalah umat Islam. Karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu kepada umat ini. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kata seorang penyair, hanya umat-umat itu akan tetap ada kokoh. Dikatakan dia umat yang terbaik ketika ahlak-ahlak itu, ahlak-ahlak yang baik itu ada pada mereka. Wa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Maka ketika ahlak itu tidak ada pada mereka, maka hilang mereka itu, tidak diambil. Nah, ya, alhamdulillah kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan akhlak yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena Al-Quran yang dijadikan pedoman bagi kaum muslimin sebagai sumber hukum dan juga sebagai pedoman hidup mereka adalah merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Qalat radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Maksudnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an. Ya. Mari kita lihat contoh-contoh ayat yang menjelaskan bahwasannya di dalam Al-Quran itu adalah menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Khudil aqwa wa'mur bil 'urfi wa'rif 'anil jahilin." Iya. Dan jadikanlah aqwa, mudah memaafkan orang, dan perintahlah dengan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Maka di sana bahwasanya dalam ayat ini menjelaskan umat Islam itu adalah umat yang pemaaf. Iya, bukan umat yang kasar. Nah, bukan umat yang kaku. Dan umat yang menjaga lisannya. Lalu kalau ada orang yang menyatakan itu buktinya Salafi suka tahdir-tahdiran. Nah, ada yang menuduh lagi. Apa katanya? Salafi ini kelompok yang mau benar sendiri. Nah, ya gimana bantahannya ya ikhwah? Mengkompromikan bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang apa tadi? Pemaaf, memintakan kepada yang benar, yang baik. Nah, gimana jawabannya ikhwah? Ya, santai ya, enggak usah tegang. Yang ngantuk, nah, di belakang sahibul ihya ini. Yang di belakang antum. Nah, ya antum, tengok-tengok. Ya, bukan yang di belakang. Gimana bantahannya? Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang bisa jawab? Fadhol. Kita belajar bersama ya, bukan anak ngajarin antum, belajar bersama. Nah. Fadhol. Ayo. ولكن هذا الصبحة الذي قال أن الصلافية أقوالهم زور خبيث، مع أنهم يدعى أنهم يدعى إلى أخلاق كريمة. كيف هذا الصبحة؟ كيف الرب هذا الصبحة؟ فهمت؟ ما فهمت؟ السؤال فهمت؟ أيوة. أتيب يا مبا Kebalik. Ya ada subhat lu salafi ini katanya mengajarkan kepada yang baik. Oh itu lagi baik. Nah, gimana ini? Pertanyaannya tadi kan ada subhat, katanya salafi mengajak kepada menjaga lisan, tidak boleh ghibah, orangnya lembut, tidak kasar. Kok itu mentahdir-tahdir? Itulah suka ghibahin orang. Ya, pawas geli ini pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Abu Hanif, sejawab. Menerawang. Menerawang ngantuk atau menerawang ini nggak paham. Iya. Nah, iya, mentahdir ahlu bid'ah termasuk akhlak yang mulia. Kenapa? Karena bendera pembelaan terhadap agama. Iya, ya masa kalau ngeritik orang, ya kamu baik, tapi kamu kurang baik sedikit yang masalah ini. Masa begitu, tahdir? Ya termasuk Nanti disebutkan di sini, iya, termasuk akhlak, iya, seorang muslimah adalah mengingatkan saudaranya dari perkara yang berbahaya, menjelaskan perkara-perkara yang diberikan subhat oleh kalangan ahlul bidah wal hizbiyah, subhat-subhat dari orang-orang yang menyelisihi, iya, syariat ini, yang di sana dikategorikan adalah sebagai orang-orang jahil. Tadi ayatnya, fa'rid an jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang yang jahil. Iya, termasuk mengingatkan mereka, menjauhi mereka, tahdir kepada mereka adalah bentuk pengamalan berpaling dari orang-orang yang jahilin. Nah, kemudian contoh yang lainnya, bahwasannya akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min jinsikum, ya, dari jenis kalian manusia bakar, azizun ma'alaihi ma'anittum, yang merasa berat apa yang menimpa kalian dari perbuatan-perbuatan syirik wal ma'asi wal bid'ah, ya, dan bersemangat atas kalian terhadap orang-orang beriman, raufur rahim, ya, lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Apa kira-kira akhlak di sini yang dijelaskan oleh Allah? Yaitu punya semangat untuk memperbaiki saudaranya. Punya semangat untuk memperbaiki saudaranya. Adanya nasihat adalah dalam rangka memperbaiki, iya, saudaranya, agar jangan saudaranya itu terjatuh pada perkara-perkara yang membinasakan dia. Ini adalah akhlak yang mulia, akhlaknya Rasul dan juga akhlak umat ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya kepedulian, iya, terhadap saudaranya, iya, sensitif melihat saudaranya yang dia diam, yang lainnya misalnya makan dia diam, nah, kita sensitif, ah, tolong, ah, melihatkan kasih sayang kita. Ketika ada saudaranya yang dia bolak balik ngaji sana, ngaji kemari, nah, manhat jatuh kepada manhat pramuka, di sana di sana senang, di sini senang, dinasihati, ya, asih dengan cara yang baik, ada kepedulian. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ketika itu manusia yang terjatuh kepada al-bid'ah, bid'ah, terjatuh pada kesyirikan, ma'asi, wadzunub, dan kita ketahui bersama bagaimana keadaan zaman jahiliyah, adanya kepedulian terhadap umat. Demikian pula kita dari kalangan dai-dainya dan juga dari orang-orang yang belajar sama dia, hendaknya dia mempunyai kepedulian terhadap umat. Iya, tidak mementingkan perutnya sendiri, tidak mementingkan mencari bagian-bagian dunia, dia sibuk perkara dunia, bahkan memperjuangkan dunia itu sehingga dia tinggalkan umat yang butuh akan ilmu dia. Nah, inilah hendaknya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ayat yang lainnya di dalam surat Ali Imran, "Fatima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta qaddam ghalidul qalb lan fadu min qawlika." Iya. "Fa'fu anhum." Allah subhanahu wa ta'ala menegur nabinya, maka dengan sebab rahmat dari Allah, berbuatlah engkau lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar, keras hatinya, pasti mereka akan lari dari sisimu. Maka maafkanlah mereka. Adanya kasih sayang pada orang-orang yang belajar sama dia. Ini adalah nasihat dan juga menunjukkan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kasar. Tidak mendoktrin murid-muridnya pada perkara-perkara yang belum sampai ilmunya didoktrin. Kalau itu si bulan hizbi, kamu harus katakan ya, baru anak TK atau baru belajar A, B, A, baru belajar span yang pendeknya, sudah didoktrin. Si bulan itu hizbi ya, bilang, pulang ke rumah abi dan umumnya, Mi, jangan kesana Mi, jangan hizbi. Apa itu hizbi? Nah, gak paham. Allah Ustaz. Ini sudah menyelisihi manhaj Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah menegur nabinya untuk berbuat kasih sayang, lemah lembut. Ya, kalau seandainya kita punya hati yang keras, kaku, kasar, maka akan lari orang-orang yang di sekitar kita. Demikian pula di dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab-adabnya. Apa coba ingat yang sudah belajar Fathul Majid atau Kitabul Tauhid? Ingat? Ingat enggak Abu Hanif? Pelajaran Kitabul Tauhidnya apa coba? Adab-adab di dalam berdakwah. Apa? Mengilmui. Enggak, yang dijelaskan dalam ayat, yang dijelaskan dalam kitab Tauhid. Apa kata Allah di sana? Murojaah ya, kita murojaah. Apa Allah ini? Allah. Ya Ayyub, Ayyub. Mana Ayyub? Sembunyi dia. Enggak di depan ya. Siapa yang tahu? Fadl. Oh, jangan marah ya Bu Ani. Halo Hotel Eva. Eva. Ayat-ayat yang Allah jelaskan. Iya. Ayat. Ingat? Bab tentang berdakwah kepada La ilaha illallah. Masih ingat? Ingat enggak pelajarannya? Apa kata Ibnu Qayyim di sana? Membawakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'u. Siapa yang baru? Bapak-bapak. Anak begitu. Fadl, man. Jangan antum terus ganti. Ya. Dapat sama ini. Apa coba? Ayat tadi ada bunyi-bunyi. Fadl. Fudu'u. Fudu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah, dengan ilmu. Wal mau'idhatul hasanah, وجادلهم بالتي هي أحسن. Dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada apa di sini? Dakwah. Nah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Syukri rahimahullah, wal muta'allil minil Qur'an fi hadhihi yajidu mabda' al akhlaq fi kulli tashrif fihi hatta al ibadat. Dan orang-orang yang dia muta'allil, yang bisa memperhatikan, mencermati di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di dalam petunjuk atau di dalam Al-Qur'an maksudnya di sini, maka ia akan mendapat di sana adanya mabda, fondasi akhlak pada setiap pensyariatan yang Allah syariatkan. Ya, sampai-sampai dalam masalah ibadat. Contohnya, ya, di dalam zakat, memberikan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan, hancurkan sedekah-sedekah kalian itu dengan mani wal adha, nyebut-nyebut, kemudian diganggu. Nah, demikian. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Hanyasannya kami memberi makan kepada kalian karena wajah Allah, dan kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan dan rasa terima kasih. Apa kira-kira sini adabnya? Adab al-ikhlas ketika sedekah. Di dalam apa ini? Sedekah. Di dalam muamalah, di dalam ibadah. Nah. Dan juga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bir walidain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, Allah perintahkan kita untuk bir walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ah, kita murojaah lagi. Kita butuhid. Iya kan? Iya, sebanyak murojaah. Bab awal ini. Apa kira-kira ayatnya? Siapa yang tahu? Qadar. Siapa yang tahu? Masih ingat? Ayo, Pak. Illa iya. Terus? Wa bil walidaini ihsanu. Terus? Bukan walid qurba, beda. Wa bil walidaini ihsana imma. Ayo, Pak. Naam. Ahsan. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Apa kira-kira di sini? Ada apa? Ada ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, Allah perintahkan untuk biru walidain. Ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biru walidain. Ya, aneh kalau nanti ada salafi ngaku-ngaku salaf tapi bentak-bentak orang tuanya, enggak dikasih uang bentak-bentak. Allah mustahil. Iya. Kita yang mengaku mentuk salaf praktekkan, amalkan. Nah, untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, tentunya tidak ghulu dan juga tidak meremehkannya. Nah, maka di sana ketika kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dengan akhlak yang mulia itulah dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali karena sebagai rahmatan lil'alamin. Nah, maka di sana juga dijelaskan oleh beliau Syukani rahimahullah bahwasanya akhlak yang mulia adalah merupakan rahmatan lil alamin fi dunya wa manzilatul aliyah fil akhirah. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga hadis yang sahih, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqan. Ya, orang yang paling terdekat di antara kalian denganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang di antara kalian itu berakhlak yang baik. Berarti memang manhaj salaf adalah manhaj yang rahmatan lil alamin, karena mempunyai akhlak akhlak yang mulia. Allah mutanib rahimahullah ilam ayuhal akh salih aslahullahu sya'nana anna li adabi sohbah wa husnil ishra awjuhan wa ana mubinun minha ma yadullu al-aqil ala ahlak al-mu'minin wa adab al-salihin. Naam. Wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dhum li ba'd rahmatan wa 'aunan. Ketahuilah wahai saudaraku yang saleh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita. Sesungguhnya adab sahbah, ya, adab-adab di dalam pergaulan wa husnul isfrah, pertemanan dan pergaulan mempunyai sisi yang banyak. Dan aku akan menjelaskan di antaranya apa yang bisa dipahami dari akhlak-akhlak orang beriman dan juga adab-adab orang yang saleh. Nah, akhlak yang mulia dijelaskan oleh Imam Syukri rahimahullah, ittafaqa ulama'ul istima' anna asas al-akhlak arba'ah. Terbakar para ulama bahkan istima' bahwasanya asas akhlak-akhlak yang mulia itu ada empat. Yang pertama al-hikmah, yang kedua adalah al-iffah, yang ketiga adalah suja'ah, yang keempat adalah adalah. Yang masing-masingnya kata beliau yatafarra minhu kullu khair, bercabang dari empat ini akhlak-akhlak yang baik. Al-hikmah ilmu, bercabang darinya jaga cerdas, ya, kecerdasan, mudah memahami, luas ilmunya, ada hikmah. Nah, ini asas daripada akhlak yang baik. Iya. Kalau ada orang yang dia banyak ilmunya, kemudian banyak hafalannya, tetapi alatnya rusak, maka dia belum dikatakan berakal. Karena tuntutan dari ilmu yang dia pelajari, dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Iya, mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian iffah, apa kira-kira terjemahannya iffah itu? Menjaga kehormatan. Iya, bercabang padanya, mempunyai sifat malu, dermawan, qanaah, menerima apa adanya. Iya. Iya. Qanaah. Enggak panjang angan-angan. Bersyukur apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian syuja', yang ketiga syuja', pemberani, punya himmah yang tinggi, kemudian juga mempunyai apa, izhar, mendahulukan saudaranya, fadhal antum dulu, dalam masalah-masalah dunia fadhal antum yang melaksan izhar terhadap saudaranya, ya, peduli terhadap saudaranya, ini syuja'. Kemudian adalah bercabang padanya, yang dikatakan oleh beliau adalah hiya ummul fadail akhlaqiyah, pokok akhlak yang mulia ini ada pada al-adalah. Adanya apa? Jujur, persaudaraan, menjaga persaudaraan, al-ulfa, persatuan, silaturahim, menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan, menjaga persaudaraan, meninggalkan dengki, meninggalkan hasad, iri hati, dengki, berbuat curang, ditinggalkan itu dengan sifat adarah ini. Yang kebalikannya dari empat sifat atas ini, al-hikmah lawannya apa? Jahil, bodoh. Kemudian lawan daripada al-iffah, sembarangan, berbuat jelek, tidak menjaga warok, enggak hati-hati, main sikat, yang penting puas. Ini lawannya. Lawan dari sejarah apa kira-kira? Pemberani, lawannya? Penakut, jaban. Ini yang merusak akhlak. Lawannya dari adalah adalah ucapan yang tidak adil. Dan adab, sebagaimana isyarat beliau dikatakan bahwasannya anan adab al-usbah, adab dengan fathah, adab, adabun, al-adabu bifatil hamja wadal adab, adabun, hamzahnya di fathah, dalnya di fathah, ini masdar dari adu barrajul, dengan doma atau di kasrah, adi barrajul. Belajar bahasa Arab enggak? Siapa yang belajar bahasa Arab? Angkat tangan. Jangan takut, kita belajar bersama murajaah. Yang belajar bahasa Arab, kayaknya di sini banyak yang belajar bahasa Arab nih. Bukan ngetes ini, bukan. Kita yang meraja. Siapa yang belajar bahasa Arab? Gak ada yang berani. Abu Hadi kemana ini? Indah, siapa? Belajar bahasa Arab enggak? Siapa namanya? Lupa. Auza'i, iya Imam Auza'i. Bahasa Arab kan? Belajar? Ayolah. Aduh, kira-kira wajannya apa? Wajan apa? Aduh, Mbak. Wajan apa? Mesti yang badan batara paham wajan. Bukannya wajan penggorengan. Wajan apa? Tahu lah. Nambah itu berapa itu? Dari tasrif. Ayo, asan-asan. Barakallahu'alaikum. Iya. Aduba wajan fa'ula atau adiba. Aduba rajun dikasih dal atau dhamma. Yang artinya sawra adiban fi khuluqin wa ilmin. Kata Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Bassal. Nah, aduba atau adiba maknanya adalah sawra adiban fi khuluqin, dia menjadi beradab pada akhlak dan ilmu, pada akhlak dan ilmu. Adapun definisi adab dikeluarkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Iya. الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. Yaitu menggunakan perkara-perkara yang terpuji, baik ucapan maupun perbuatan. وهو الأخذ بمكارم الأخلاق. Dan adab ini adalah menjadikan diambil dari akhlak-akhlak yang mulia. Nah, sebagaimana diisyaratkan di sini oleh beliau Muhammad rahimahullah, wa anna mubayyin minha ma yadullu 'ala ahlakil mu'minin wa adabis salihin. Sesungguhnya aku akan menjelaskan di antara akhlak-akhlak tersebut yang dipahami oleh orang yang berakal, iya, dari akhlak-akhlak orang beriman dan orang-orang yang saleh. Isyarat di sini bahwasannya adab adalah merupakan ciri daripada ahluddin, orang yang ahli dalam agama. Ma'ilm, sebagaimana dikatakan oleh Safari ini di dalam surat Manzumah Al-Adab, ya, adab ahluddin ma'ilmi riyadhatin nafs wa ta'dibil jawarih wa tahdhibul tibah wa hifdzul hudud wa tarkus syahwat wa tajannub subahat wa nam wa aqul qulub. Nah, ayo. Kata beliau bahwasanya adab ahlul agama bersama ilmu adalah riyadhatun nafs, olahraganya jiwa, dan juga adab pendidikan terhadap anggota badan, pendidikan masalah tabiat, menjaga batasan-batasan, meninggalkan syahwat, menjauhi subahat, kemudian hifdzul qulub, ya, menjaga hati, dan juga menjaga amalan baik sarirah wal alaniyah, ya, menjaga amal di pada waktu yang tidak diketahui orang maupun diketahui oleh orang banyak. Nah, habis waktunya. Sudah kan? Mana ini? Enggak. Sampai jam berapa ini? Selesai deh. Mana panitianya? Zuhur jam berapa tuh? Kurang. Nah, kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.